maka dia jika belum sholat maghrib, setelah belum maghrib sendiri, baru bergabung dengan imam sholat isya. Lalu itu jika dia tidak tahu. Namun jika dia tidak tahu bahwa imam sedang sholat apa, maka bergabung sajalah dengan imam untuk sholat berjamaah. Maka akan terhitung sholat seperti yang dilakukan oleh imam. Lalu melakukan sholat yang tertinggal di belakangnya. Setelah itu, memang jika dia datang, dia belum melaksanakan sholat maghrib. Jika dia tahu bahwa imam sedang melaksanakan sholat isya, maka lakukanlah dulu sholat maghrib, lalu bergabung dengan imam sholatnya. Tapi jika dia tidak tahu imam sedang mengimami sholat apa, lalu dia ikut saja dengan imam, dalam sholat itu dia akan terhitung melaksanakan sholat isya. Silakan melaksanakan sholat maghrib setelah sholat isya sendiri. Berkenaan itu, huzur, kan setelah sholat asar tidak boleh lagi sholat yang lain. Bagaimana jika sholat zuhur dilaksanakan setelah sholat asar? Bagaimana bisa diperbolehkan? Beliau alaihissalam menjawab, memang benar. Ditetapkan bahwa setelah sholat asar tidak ada sholat-sholat lainnya. Namun bukanlah artinya bahwa jika kita kebetulan kejadian yang kadang darurat, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur dong. Kalau boleh. Untuk itu, setelah sholat asar diizinkan untuk melaksanakan sholat zuhur sendiri. Jika dia tahu, tidak jauh zuhur dulu. Tapi jika dia tidak tahu, silakan ikut sholat asar dengan imam, lalu sholat zuhur dilaksanakan setelah asar. Saya mendengarkan tidak hanya sekali, dua kali mendengarkan hal ini. Saya ingat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika ditanyakan kepada beliau kedua kali, beliau bersabda, saya telah menjelaskan hal ini bahwa tartib sholat adalah sangat penting. Namun jika orang tidak dapat mengetahui imam sedang mengimami sholat apa, sholat asar kah atau isya, maka silakan bergabung dengan imam. Jika dia sholat, perhitung sholat tadi, baru sholat yang belum dilaksanakan tadi, laksanakanlah sudah sholat asar ataupun isya tadi. Kebiasaan Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni sunnah biasa dilaksanakan di rumah, ataupun sholat nawafil, sholat nafal. Syekh Yaqub Sahid Irfani menulis kebiasaan Masih Maud alaihissalam sejak awal bahwa sholat sunnah dan nafal biasa beliau lakukan di rumah. Dan sholat fardu dilaksanakan berjamaah di masjid. Kebiasaan ini beliau lakukan sampai akhir hayat beliau. Jadi jika beliau setelah sholat berjamaah melihat orang masih ada yang masbuk, sholatnya terlambat, masih melaksanakan sholat yang tertinggal, sehingga tidak ada jalan untuk pulang ke rumah, lalu beliau biasa melakukan sholat di sunat di masjid dalam kondisi seperti itu. Atau ketika setelah sholat zuhur, beliau datang setelah sholat selesai, lalu beliau biasa melaksanakan sholat sunat juga di masjid terkadang. Karena kebiasaan beliau alaihissalam, kebiasaan seperti itu, sehingga beberapa pemuda yang karena kurang akal, dia berpikiran bahwa sunnah tidak perlu, karena kami tidak pernah melihat Masih Maud alaihissalam melaksanakan sholat sunnah di masjid katanya. Lalu huzur pertama, berkenaan dengan itu, ketika menyampaikan darat Quran di masjid, beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa setelah melaksanakan sholat fardu, beliau pergi ke rumah, lalu melaksanakan sholat sunnah sendiri di rumah. Dan saya pun mengamalkan seperti itu. Melihat seperti itu, banyak sekali anak-anak muda kita yang karena kurang akal, dia tidak melaksanakan sholat sunnah. Sehingga kami menganggap mereka mahrum dari sholat sunnah. Anak pemuda ini. Hendaknya mereka ingat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pertama-tama ketika pulang ke rumah, beliau melaksanakan sholat sunnah sendiri di rumah. Itu pun yang saya biasa lakukan. Apakah ada yang dapat memberikan kesaksian bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mengamalkan seperti itu? Jadi beliau mengamalkan sunnah di rumah. Lalu huzur kedua, karena beliau yang ada pada saat itu, beliau berdiri dan dengan suara keras beliau bersabda, memang itu kebiasaan Masih Maud alaihissalam. Jadi sebelum pergi ke masjid untuk makan sholat fardu, beliau sunnah di rumah. Lalu setelah sholat fardu, beliau pulang ke rumah dan melaksanakan sholat sunnah di rumah. Lalu setelah sholat sunnah di rumah, beliau melakukan pekerjaan lainnya. Setelah itu, Hadrat Mujahid Ahmad Syahid pun memberikan kesaksian yang sama.